Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadid bihi lisani wa hdi qalbi bi jahin nabiy wa sahbihi al-ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada kulli 'afwin kutiba yutaqabbal 'abdu dan tahirin amma ba'du. Qala al-musannif Syekh Ibrahim Syekh Al-Allamah Muhammad bin Qasim rahimahullah ta'ala rahmatul abrar wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin ila qawlihi faslun wal ikhtisalat al masnunah wal ikhtisalatul masnunah. Kita mulai lagi kajian rutin kita pada malam hari ini mengkaji kitab fikih Fathul Qarib Al-Mujib karya daripada Imam Besar Syekh Muhammad bin Qasim, yang mana pada pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini sudah masuk kepada pembahasan mandi-mandi yang disunnahkan di dalam Islam. Di mana kita dalam setahun kemarin kita alhamdulillah sudah banyak sekali mengkaji, mencatat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan di kehidupan kita. Nah, sekarang kita mulai lagi di tahun yang baru ini, kita mulai lagi dengan bab yang baru, dengan semangat yang baru, niat yang baru, suasana yang baru, yaitu kita membahas ini faslun wal ikhtisalatul masdunah, membahas tentang mandi-mandi yang disunahkan di dalam Islam. Kalau terakhir pertemuan kita yaitu sunnah-sunnah mandi, kalau ini adalah mandi-mandi yang disunahkan. Di dalam kitab ini sebenarnya panjang, hanya saja disebutkan di sini hal-hal yang penting. Mandi-mandi yang disunahkan dalam Islam itu ada sab'ata asyara ghuslan, ada 17 macam. Ada 17 macam cabang mandi yang disunahkan dalam Islam. Langsung saja yang pertama yaitu ghuslul jum'ah. Mandi yang disunahkan dalam Islam yang pertama adalah mandi pada hari Jumat. Mandi pada hari Jumat. Ini hari Selasa. Jumat. Hari itu berasal dari bahasa Arab, Ibu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu bahasa Arab. Ahad. Kita makanya anak enggak mau nyebut hari Minggu. Nyebut Ahad. Ahad itu satu, wahid. Kul huwallahu ahad. Hari pertama, Ahad. Lalu Senin. Senin itu bahasa Arab. Apa? Itnain. Itnain. Apa arti Itnain? Dua. Cuman karena orang Indonesia sulit menyebutkan Itnain, maka menjadi Senin. Makanya kalau Minggu, Senin tidak nyambung. Minggu, Senin dua. Minggu langsung kedua. Lah, yang pertamanya mana? Tidak nyambung. Makanya disebut hari Ahad. Ahad satu, Senin dua. Selasa. Selasa itu bahasa Arab. Sulasa. Tiga. Arbi'a. Rabu. Rabu itu dari bahasa Arab. Arbi'a. Rabu. Kamis. Dari asal katanya Khomis. Khomsa. Lima. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima. Jumat. Jumat. Kenapa disebut Jumat? Karena jamaah mengumpulkan orang-orang. Pada hari Jumat, orang berkumpul untuk melaksanakan sholat, berkumpul. Itu bahasa Arab semua. Sabtu, hari penghapusan. Hari penghapusan dosa. Jadi, ya itu hari-hari itu berasal dari bahasa Arab. Biar tahu semuanya. Jadi bahasa Indonesia ini semuanya dari bahasa Arab. Apa? Bukan semuanya. Hampir kebanyakan dari bahasa Arab. Apa? MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR. Majelis. MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis bahasa Arab. Musyawarah bahasa Arab. Rakyat itu bahasa Arab. DPR. Dewan. Dewan bahasa Arab. Nah, itu hampir semua bahasa kita bahasa Arab. Nah. Lah kok muncul nih aliran yang anti Arab. Apalagi itu bagian dari Arab. tidak boleh diadopsi. Oh itu Arab itu, jangan. Ini gimana? Berarti diubah hari-harinya, enggak usah Senin, enggak usah Selasa, enggak usah Rabu. Karena Senin, Selasa, Rabu itu bahasa Arab. Terus ada namanya adat istiadat kita tahnik. Tahu tahnik? Tahnik itu besok ada undangan kan di depan atau orang kampung apa itu? Tepung lah. Turun tepung, ya Bu ya. Apa itu pokoknya? Berapa bulan? Nanti diambil makan kurma gitu. Dikasihkan ke orang soleh, lalu dimakan, dicicipin sedikit orang soleh tersebut, lalu dimasukkan ke mulut bayi. Namanya ngambil berkah. Namanya juga mulut orang soleh. Itu adat kita. Kalau orang Jawa pakai pisang. Itu awalnya dari Arab. Itu secara itu dari Arab. Kurma. Sesuatu yang manis-manis. Ya kalau anti Arab gak usah pakai kurma. Pakai gula Jawa. Gula Jawa kan asli Jawa. Nah ini muncul sekarang ini. Pemahaman aneh-aneh luar biasa kita dapatkan. Tahukah anda, kenapa orang Yahudi itu menolak Nabi Muhammad SAW? Orang Yahudi itu awalnya menunggu Nabi Muhammad. Awalnya menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Menunggu, murid Diba kan disebutkan. Menunggu-menunggu ya kan. Sampai membanggakan Nabi Muhammad. Kapan datangnya Nabi Muhammad SAW? Ketika lahir Nabi Muhammad, mereka semua ingkar. Mereka semua enggak beriman dengan Nabi SAW. Padahal kedatangan Nabi akhir zaman ditunggu. Kenapa mereka tolak? Karena Nabi lahir dari Arab. Maka jangan sampai jadi Yahudi jilid kedua dengan memusuhi Arab. Apalagi bagian daripada syariat Islam. Nah ini kembali ke pembahasan Jumat. Jadi hari-hari itu adalah berasal dari bahasa Arab. Jumat ini bahasa Arab. Jumat. Mengumpulkan jamaah Jumat. Mandi di hari Jumat itu hukumnya sunnah. Dapat pahala. Kapan li hadiriha? Bagi orang yang hadir melaksanakan sholat Jumat. Siapa yang hadir atau yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat? Laki-laki. Ya. Terus sehat. Mustautin. Laki-laki sehat. Mustautin. Baligh. Akil baligh itu orang-orang yang diwajibkan untuk sholat Jumat. Coba lihat di sini lebih jelas ya. Hey, Islam jelas. Orang-orang yang diwajibkan Jumat satu Islam. Berarti non-muslim gak wajib Jumat. Ya. Tapi orang murtad tetap wajib. Orang murtad tetap wajib. Ya, nanti kodoknya setelah dia masuk Islam. Baligh, berakal, merdeka. Jadi ada 6 syarat. Satu Islam. Kedua baligh. Ketiga berakal. Keempat merdeka. Kelima laki-laki. Keenam sehat. 7. Ketujuh dia mustautin atau mukim di tempat tersebut. Bahasa Indonesia mukim. Alias lawan daripada mustautin. Lawan daripada musafir. Lawan daripada musafir. Berarti kalau musafir gak wajib. Kalau gak berpergian gak musafir wajib Jumat. Nah ini 7 ini. 7 orang ini kan boleh Jumat. Maka dia disunahkan mandi Jumat. Lah perempuan wajib gak Jumat? Gak wajib. Apa dia tidak apa namanya? Enggak boleh mandi. Nah, dalam menurut pendapat ini, dia enggak disunahkan mandi. Dia tidak disunahkan mandi. Tetapi ada pendapat juga, saya baca caranya, semua muslim tetap dapat sunnah mandi Jumat. Walaupun dia perempuan. Karena perempuan walaupun tidak wajib Jumat, boleh enggak dia hadir sholat Jumat? Boleh. Kalau tidak malu lah. Besok ke Darul Jalal, perempuan sembahyang di belakang. Boleh dan sah. Tapi tidak wajib. Sah, tidak perlu ganti zuhur. Ibu-ibu kalau ziarah Sunan Ampel hari Jumat. Nah itu jamaah ibu-ibu biasanya di belakang Masjid Ampel Surabaya itu. Mereka buat jamaah sendiri. Jumatan juga mereka. Sering saya di Jawa itu sholat Jumat sehingga ada ibu-ibu juga ikut. Mungkin dia tak kuasa nak sholat zuhur mungkin. Akhirnya ikut Jumat. Tetap sah. Berarti boleh sholat Jumat. Jadi pendapat yang ringan semua muslim boleh mendapatkan sunnah mandi Jumat. Kapan disunahkan mandi Jumat? Yaitu munculnya Fajar Shadiq. Munculnya Fajar Shadiq alias masuknya waktu subuh. Masuknya waktu subuh sampai apa di sini? Sampai masuknya waktu sholat Jumat. Di sini sebutkan. Entida waktu ini min fajr shadiq bi kala fil kaif fa la dakhul bi fa waqtu fa nawa itlu qabla shadiq bi khamsi jarja ghalib al akhiruhu wa akhir waqti dukhuli wa akhiruhu waqti dukhuli fi shalah. Akhir daripada disunnahkan mandi Jumat ketika masuk melaksanakan salat Jumat. Jadi sunnah mandi Jumat mulai dari subuh sampai masuknya salat apa azan Jumat. Apabila sudah berkumandang azan, maka tidak disunahkan mandi Jumat. Enggak dapat pahala lagi. Enggak dapat pahala lagi. Jadi kalau mandi subuh-subuh gimana? Enggak dapat juga. Enggak dianggap dia mandi sholat Jumat. Faham atau tidak ini? Jadi kapan mandinya? Habis subuh pagi jam 6 atau jam 7 dapat. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu ghuslul idain. Itu mandi sunahkan adalah mandi dua hari raya. Mandi dua hari raya ini sunnah. Ya, itu Idul Fitri dan Idul Adha. Janganlah sembahyang lebah tak mandi pula. Mandi. Idul Fitri, Idul Adha mandi. Kapan masuk waktunya? Wa yadkhulu waqtu hadzal ghusl, bi nisfil laili. Wa yadkhulu waqtu hadzal ghusli bi nisfil laili. Masuknya waktu sunnah ini apabila sudah masuk separuh malam. Jadi misalnya kita tanggal 2 itu berarti kan kalau apa namanya? Kita Idul Fitri misalnya tanggal 2, malamnya itu sudah disunahkan mandi, masuk separuh malamnya. Berarti jam 12 malam itu sudah disunahkan mandi. Misalnya dibilang anak malas tak kuasa nak mandi pagi ini. Jadi gimana? Malam-malam dia mandi. Jam 1 malam dia mandi. Dia niatkan saya mandi untuk sunnah Idul Fitri misalnya. Dapat pahala. Dapat pahala. Karena apa? Sudah masuk separuh malam. Tapi biasanya kita sih pagi lah ya. Jam 6 itu. Bentar lagi Idul Adha ini. Jam 6 udah mandi. Ya kan? Jadi sunnah tetap mandi. Kalau misalnya mandi jam 7. Jam 7 apa, habis isya langsung mandi. Gak dapat pahala. Karena belum masuk separuh malam. Jadi dapat sunnah mandi pahala Idul Fitri Idul Adha apabila sudah masuk separuh malam. Dan juga disunahkan juga Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sebelum sholat itu disunahkan untuk makan. Disunahkan untuk makan. Karena kita 30 hari tak ada makan tak minum. Jadi sunahkan walaupun sedikit. Kalau biasanya itu adat kita Indonesia itu sebelum Idul Fitri tidak boleh makan. Nanti lepas lebaran, lepas sholat baru makan. Salah. Justru Idul Fitri sebelum sholat disunahkan makan. Tapi kata mak saya tak boleh makan ketupat habis kue lebar pun jadi. Makan aja. Yang penting ada yang masuk ke perut. Sunahnya. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha sebelum sholat disunahkan tidak makan. Jadi berangkat untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Adha itu disunahkan tidak makan tidak minum. Sunahnya seperti itu. Beda kalau Idul Fitri. Tapi hukumnya hanya sunnah. Tidak wajib. Nah ini ya. Lalu sunnah yang ketiga adalah istisqa. Istisqa. Sunnah mandi. Apa itu? Talabus suqya minallahi ta'ala. Salat minta hujan. Jadi ini sudah musim kemarau. Sudah berbulan-bulan. Tanah sudah kering. Pertanian sudah mati. Kekeringan. Air hujan sudah habis. Air laut sudah payau. Asin. Bagaimana ini? Maka datanglah rame-rame warga ke Pak Ustadz. Ustadz, kita minta antum memimpin sholat istisqo. Sholat istisqo ini seperti sholat Jumat. Ada khutbahnya juga. Kumpul rame-rame di lapangan. Nah, sebelum sholat istisqo disunahkan mandi. Banyak sih sebenarnya sunah-sunah sebelum sholat istisqo itu. Di antaranya sebelum melaksanakan sunah istisqo itu mandi dulu. Di antara sunnahnya juga mengeluarkan semua hewan-hewan, kambing-kambing itu dikeluarkan dari kandangnya. Juga disunahkan sebelumnya untuk berpuasa. Juga disunahkan sebelumnya untuk apa namanya bersedekah. Juga disunahkan sebelumnya untuk bertaubat, beristighfar. Banyak di antara sunnah-sunnah sebelum sholat istisqa adalah mandi. Karena bisa jadi Allah tidak menurunkan hujan karena ada dosa yang kita lakukan. Karena ada dosa yang dilakukan. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga, yang keempat berikutnya itu salat khusuf dan kusuf. Khusuf pakai kha. Khusuf itu gerhana bulan. Kalau kusuf, kusuf itu gerhana matahari. Kalau kusuf pakai kaf, kaka. Kusuf itu gerhana matahari. Kalau khusuf pakai kha itu gerhana bulan. Nah, kalau sering sih kita gerhana bulan. Kita dulu pernah kemarin kan kita enggak cuma malam, jadi jarang masjid melaksanakan apa mengadakan salat gerhana. Tapi sebelumnya pernah saya mimpin di Parit Keladi, Parit Solo. Ya. Itu disunahkan sebelum itu bulan gerhana bulan. Disunahkan sebelum melaksanakan apa namanya salat gerhana itu mandi. Hukumnya sunnah. Sama kalau matahari, matahari jarang. Gerhana matahari jarang. Tapi seandainya misalkan terjadi, maka sebelum melaksanakan sholat disunahkan untuk mandi. Hukumnya sunnah. Tapi kalau saya tak sholat bagaimana? Tidak apa-apa, tetap mandi. Sunnah. Dia mandi dapat pahala sunnah. Walaupun dia tidak mau hadir sholat kusuf, tetap dapat pahala. Berikutnya, wal ghuslu min ajli ghuslil mayyit. Mandi setelah memandikan mayit, jenazah. Baik dia memandikan jenazah muslim ataupun jenazah non muslim, kafir. Jadi dia memandikan jenazah muslim, setelah memandikan jenazah disunahkan mandi. Sunnah, tidak wajib. Ya. Tapi biasa orang kampung ini fobia. Kau kalau tak mandi kau didatangi arwah dia. Habis gentayangan kau kena kejar. Seorang kampung begini nih. Ya, orang-orang sungai Itik ini kan. Apakah benar seperti itu? Tidak ada. Tidak ada istilahnya. Mandi entar rohnya mendatangi. Mabut dia. Ya. Orang kalau sudah meninggal bu. Rohnya sudah pindah ke alam lah. Lain. Tidak bisa lagi balik ke dunia. Untuk apa balik ke dunia? Tidak bisa. Sudah pindah ke alam. Begitu rohnya tercabut dari jasad. Rohnya langsung dibawa malaikat. Dibungkus dengan kain. Langsung dibawa ke alam lah lain. Mana bisa balik lagi? Tapi ada cerita nih cerita itu jin, itu takut aja. Dan enggak ada. Tapi tetap disunahkan mandi. Setelah memandikan jenazah, baik jenazahnya muslim atau non muslim, apa kafir, tetap apa namanya? Sunnah mandi. Habib ini kasar manggil kafir kata dia. Lo di sini tulisannya kafir kok. Ya, sama aja. Begitu juga berikutnya sunnah. Wa ghuslul kafir idza aslam. Orang kafir masuk Islam disunahkan mandi. Ada orang non-muslim masuk Islam disunahkan mandi. Walaupun tidak ada sabun. Ini hukumnya sunnah apabila sebelum dia Islam belum pernah junub, belum pernah haid. Tapi kalau sebelum dia masuk Islam sudah pernah junub, sudah maaf berhubungan badan dengan istrinya atau perempuan yang sudah pernah haid, maka pendapat ulama setelah masuk Islam wajib mandi wajib. Nah, kalau sebelumnya belum pernah junub, belum pernah nikah, belum pernah haid, masuk Islam, maka hukum mandinya sunnah. In lam yujnib fi kufri. Di sini sebutkan in lam yujnib fi kufrihi aw lam tahdhir kafir. Apabila jika dia tidak junub sebelum dia kufur atau dia tidak belum pernah haid. Jadi sunnah mandi. Tapi wa illa wajibal ghusl ba'da al-islam fil ashah. Menurut pendapat yang ashah, kalau dia pernah junub sebelumnya atau pernah haid sebelumnya, masuk Islam mu'alaf wajib. Setelah mu'alaf dia mandi. Menurut pendapat yang ashah. Tapi ada pendapat lain yang lebih ringan. Waqila yasqutu idza aslam. Ada yang mengatakan kalau sudah masuk Islam udahlah. Mau sebelumnya dia sudah junub ke haid ke diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya lebih condong pendapat nomor 2 ini. Jadi kalau ada orang masuk Islam enggak wajib, tetap sunnah. Kita suruh dia mandi, sunnah. Ya kalau dia mandi wajib ya. Mandi wajib kan ada niatnya, tata caranya, ya, kapan dia ngaji. Kamu udah pernah nikah gini itu masuk Islam, kamu mandi wajib. Bingung deh, macam mana dia mengucapkan anu niat mandi wajib ini? Mau saya baru masuk Islam, nah, kan bingung. Maka ambil pendapat ini saja, dikatakan sunnah. Sudah mandi saja niatnya untuk karena baru masuk Islam, dapat pahala dia. Itulah pahala pertama dia setelah masuk Islam. Berikutnya, yang keberapa udah ini? Hah? 8. 8? Apa 6? Hah? Waduh, ikhtilaf ini NU Muhammadiyah. Ini 6, 8 katanya. Ketujuh ada lagi. Mana yang benar? Ini pada tidur semua. Berikutnya. Udah pokoknya berikutnya lah. Sunnah mandi. Mandi yang disunahkan adalah wal majnun wal mughma alaihi idza afaqa. Orang gila, orang pingsan, orang ayan. Tahu sakit ayan? Apabila sudah sadar. Jadi ada orang gila, orang pingsan, orang ayan. Sadar dari penyakitnya, sunnah mandi. Tapi ada dengar-dengar katanya orang ayan ini tidak boleh lihat air. Kalau lihat air bahaya dia. Bagaimana? Ya, mandinya jangan yang ada bak airnya. Atau dijaga pakai keran aja gitu. Pakai selang biar dia selamat. Jadi sunnah. Ketika seseorang sudah sadar dari gilanya, ayannya, sunnah mandi gak wajib. Tapi sunnahnya itu sama seperti tadi. Apabila masa dia ayan, masa dia gila itu belum pernah keluar mani, belum pernah berhubungan badan. Loh, orang gila kok bisa belum ada? Ya kan misalnya, kalau masa-masa gila dia pernah melakukan perbuatan yang menyebabkan dia mandi wajib, maka setelah sadar wajib dia mandi. Wajib mandi. Tapi kalau teman kan jarang. Orang kalau sudah gila ya hal dia lah. Orang gila jarang. Ya, maka setelah sadar dia sunnah. Kalau tidak tahu bagaimana, tanyakan. Ente ingat enggak ketika ente gila ente pernah ngapain? Enggak ingat, ya sudah sunnah hukumnya. Tapi misalnya ingat dulu waktu saya gila. Dulu waktu saya gila, saya pernah memperkosa anak orang. Ah, wajib mandi. Oh, kok bisa ingat itu? Nah, misalkan contohnya seperti itu. Misalnya seperti itu ya. Berikutnya, nah berikutnya lagi. Wal ghuslu inda iratil ihram. Sunnah mandi itu adalah mandi ketika mau ihram. Tahu ihram? Mau naik haji, naik umrah itu kita ihram. Ya. Wala farqa fi hadzal ghusli baina baligh wa ghairi. Jadi kalau kita naik haji atau umrah, mudah-mudahan suatu saat nanti kita dipanggil Allah. Haji umrah ini unik. Kalau kita makan harus cari duit bayar. Kalau kita zakat harus pakai kita. Tapi kalau haji umrah panggilan Allah. Tapi saya enggak ada duit. Ya kalau Allah sudah manggil datang. Tapi kalau Allah enggak manggil, ya mau kaya gimana pun enggak datang-datang, enggak bakalan bisa. Unik, haji umroh ini ibadah paling unik. Ada orang enggak punya haji berkali-kali. Ada orang kaya raya, sekalipun enggak pernah haji. Itu karena haji umroh ini unik. Mudah-mudahan kita dipanggil. Maksudnya dipanggil haji umroh, bukan dipanggil umur. Jadi kalau kita mau ihram, disunahkan mandi. Enggak ada bedanya antara dia sudah baligh atau belum. Atau dia gila atau berakal. Loh kok gimana ini orang haji kok gila misalnya. Nah pokoknya tetap walaupun dia orang gila kalau mau ihram tetap. Apa namanya sunnah mandi. Wala baina thahir wa haid. Orang perempuan lagi haid atau suci tetap disunahkan mandi. Kita kan tidak tahu perempuan haid kapan datang. Pas naik haji datang bulan. Pas mau ihram bagaimana ini? Tetap ketika mau ihram disunahkan mandi. Fa in lam yahjidil muhrimil ma'a. Fa'in lam yajid al-muhrimul ma'a tayammam. Kalau seandainya orang yang berihram itu tidak mendapatkan air untuk mandi, karena kan di sana padang pasir, maka dia tayammum. Nanti akan diajarkan bab tayammum belum kan? Tayammum. Nah, di sini pakai muhrim, di kitabnya itu muhrim. Mana ini santri lama kitab Fathul Qorib? Bawa semua. Kalau perbedaan mahram dan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang ihram, Bu. Orang yang ihram, entah ihram haji atau ihram umrah. Tapi kalau mahram, nah itu bukan mahram. Ya, bukan ada hubungan saudara atau pernikahan atau periparan atau saudara kandung. Ya awam, itu namanya bukan mahram. Kalau muhrim itu yang ihram, yang pakai kain ihram, orang yang pakai kain ihram yang putih itu namanya muhrim. Jadi kalau ada orang bilang, jangan sentuh aku, bukan muhrim, salah. Karena bukan muhrim itu bukan pakai kain ihram. Yang benar apa? Jangan sentuh, bukan mahram. Ini banyak yang bolak-balik ini. Orang Indonesia ini, ya orang Indonesia nggak ngerti bahasa Indonesia. Nah, ini. Faham ya? Jelas ya. Mahram adalah hubungan saudara, muhrim orang yang pakai kain ihram. Jadi yang benar adalah bukan mahram. Yang benar bukan mahram. Tapi ya kalau misalnya ada orang yang salah bukan muhrim, jangan itu. Ini salah ini, bukan muhrim, bahlul ini. Jelas juga, faham? Karena perbedaan bahasa. Paham ya? Tidak boleh. Tetap adab didahulukan adab. Kalau orang tua ngomong, sudahlah. Tidak usah diluruskan. Nanti dia tersinggung, ente yang berdosa nanti. Nah, ini cuma menambah wawasan aja, pengetahuan aja. Berikutnya, wal ghuslu dikhuli Makkah. Berikutnya adalah mandi untuk masuk ke kota Makkah. Jadi kalau kita masuk kota Makkah, entah dia mau ihram, mau haji atau tidak, cuma jalan-jalan aja misalnya. Tetap kalau masuk Makkah sunnah untuk mandi. Nah, di situ disebutkan dalam kitabnya itu lihat. Itu kalau enggak ngerti ya limuhrimin, yang benar limuhrimin. Kalau orang yang ngerti bisa baca limahram, bisa dibaca limuhrim, kan kitab kuning enggak ada harokatnya. Maka harus ngerti istilah. Kalau bahasa Indonesia enggak apa-apa, kalau bahasa Arab enggak boleh. Limuhrimi bihajjin au umratin. Bagi orang yang ihram untuk haji maupun berarti untuk ihram aja. Berarti kalau cuma masuk kota Mekah, cuma berkunjung ini itu tidak sunnah berarti. Jadi disunnahkan bagi orang yang muhrim, baik muhrim dengan haji atau umrah, memasuki kota Mekah sunnah mandi. Bentar lagi musim haji ya. Mudah-mudahan naik haji semua. Ya kalau enggak tahun ini, tahun depan. Pokoknya sebelum meninggal adalah naik haji walaupun sekarang. Hari unik bu, kadang nanti misal, ibu udah pernah haji belum? Belum. Nah, ini ada kuota kosong nih, mau berangkat bau, berangkat akhirnya. Nanti misalnya tiba-tiba dapat duit anyot, lagi mandi, datang karung ya kan? Tengok duit koper langsung naik haji. Mana kita tahu? Ada, kita pernah dengar cerita di Madura, dia beli rumah dibongkar, ternyata di bawah rumahnya itu ada harta karun. Uang lama-lama dijual ke BI laku ratusan juta rupiah. Akhirnya mau dikembalikan sama yang punya tanah. Saya ini cuma beli rumah aja, adapun di bawah rumah bukan punya saya. Kata yang punya tanah, enggak, saya sudah jual semuanya, berarti apa yang ada di situ punya kamu semua. Jadi jujur sama jujur. Akhirnya biar adil ya sudah, duitnya kita pakai haji bareng aja, haji bareng. Dua-duanya berangkat haji. Kita enggak tahu. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wukuf di Arafah. Sunnah mandi bagi orang yang mau wukuf di Arafah. Kalau wukuf Arafah sudah pasti haji. Kapan itu? Fitasi'idil hijjah. Itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau kita puasa Arafah. Nah, kalau mereka wukuf di Arafah. Untuk menggantikan kita berpuasa. Berikutnya disunahkan mandi juga lil mabit di Muzdalifah. Kalau kita mabit berdiam di Muzdalifah dan juga melempar jumroh yang tiga itu, melempar batu. Kalau haji umroh nanti akan belajar santri-santri sekalian bertahap nanti bab haji nanti. Nanti ketika mau mabit di Muzdalifah juga melempar jumroh, batu jumroh tiga kali. Sebelumnya itu disunahkan mandi kalau sempat. Nah, kalau mabit Muzdalifah melempar jumrah yaitu terjadi pada ayyamut tasyrik. Ayyamut tasyrik berarti 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ayyamut tasyrik haram berpuasa. Jadi dalam satu tahun ada 5 hari yang mana kita diharamkan berpuasa. Yaitu 2 hari Idul Fitri Idul Adha, 3 hari yaitu ayyamut tasyrik 11, 12, 13. 5 hari ini haram berpuasa. Kalau ada yang berpuasa puasanya enggak sah, malah dapat dosa. Fayaghsilu li kulli yawmin min haghsla. Maka disunahkan mandi setiap harinya itu. Wa ma ramyu jumratil aqabah fi yawmin nahri fala yaghtasilu lahu bi qurbi zamanihi minhu min ghuslil wuquf. Ana enggak paham ini. Saya dan berhaji juga. Berikutnya yang terakhir, disunahkan juga mandi wal ghuslu lit tawaf. Kalau mau tawaf disunahkan mandi. Baik itu tawaf kudum, tawaf ifadah atau tawaf wada. Kalau tawaf kudum itu apa? Tawaf kudum itu baru masuk ke kota Mekah langsung tawaf. Namanya tawaf kudum, tawaf kedatangan. Jadi di sana itu enggak ada sholat tahiyatul masjid, Bu. Enggak ada. Apa gantinya? Kita tawaf. Nah itu. Kalau tawaf ifadah adalah rukun haji. Itu namanya tawaf ifadah, rukun haji. Maka disunahkan mandi juga. Terakhir namanya tawaf wada, perpisahan. Mau pulang ke tanah air, namanya tawaf wada. Sebelum tawaf, disunahkan mandi. Orang-orang enggak boleh pulang ke Indonesia, pulang ke negaranya, kecuali sebelum melaksanakan tawaf wada. Kalau ada orang yang pulang ke negaranya, belum melaksanakan tawaf wada, wajib kena dam, kena dendanya, yaitu kambing. Wabaqiyatul afsal al-masnunah madhkuratu fi mutawalat. Dan sisa-sisa mandi yang lain disebutkan di dalam kitab yang lebih besar lagi. Inilah 17 mandi sunnah yang ada di dalam kitab Fathul Qarin. Yaitu mandi Jumat, mandi hari raya, mandi untuk menghadiri sholat istisqa, sholat khusuf, gerhana bulan, khusuf, gerhana matahari, mandi setelah memandikan jenazah. Kalau cuma hadir nengok doang gimana? Enggak sunnah. Nah, jadi kalau cuma takziah, ngelihat mayitnya, mencium keningnya, enggak disunahkan. Yang disunahkan itu bagi yang memandikan jenazah, ya. Walaupun cuma megang doang, enggak mandi, ya, tetap disunahkan mandi. Tapi juga orang yang mu'alaf, sunnah, baru sadar dari pingsan ayahnya, dan juga orang yang mau ihram, haji, sampai rentang akhir tawaf, disunahkan mandi. Wallahu a'lam bishawab.